Mitra Bisnis, Apindo mengatakan, sedikitnya 100 perusahaan di Indonesia akan terpaksa berhenti berproduksi jika tak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dari Presiden terkait demo buruh anarkis yang menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum. Bahkan kini, sudah ada 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja, termasuk Samsung dan sepatu bata, yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda tentang hal ini? 100 itu mungkin yang disampaikan dari ini ya, apa, Forkan ya. Ya, itu maksudnya yang isu lockout itu kan ya. Bukan tutup loh ya, tapi mereka mau melakukan semacam seperti mogok produksi. Ya, jadi beda loh. Jadi bukan tutup yang saya dengar. Karena itu waktu itu isu yang disampaikan itu kan dari Pak Franky Sibarani ya, selaku koordinator untuk Forum Komunikasi Asosiasi Nasional itu. Jadi kalau misalkan ini dari segelintir SP yang selalu ngancem-ngancem melakukan mogok nasional, itu mereka melakukan mogok, ya baru setelah itu ya... Mungkin dari beberapa perusahaan yang mungkin sekitar 100 itu dia mereka akan melakukan mogok produksi juga gitu. Boleh dijelaskan Pak, kabar yang mengatakan bahwa 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja yang sudah siap hengkang dari Indonesia? Yang saya dengar dari beberapa perusahaan ya seperti Bata, kemudian ada Panarup atau yang lainnya juga itu yang memang terus didera, disandera, kemudian pabriknya dihentikan dan segala macam itu... Memang ada rencana untuk mereka untuk melakukan penutupan pabrik. Cuman kemarin kalau saya dengar langsung dari salah satu direksi Bata ya, yang orang Italinya itu, mereka juga masih menunggu respon dari pemerintah sejauh mana gitu. Ada yang betul-betul sudah tutup, dalam arti memang mereka sudah mengalihkan semua rencana asetnya itu keluar, tapi ada yang masih menunggu respon dari pemerintah. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah atau presiden untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, sebetulnya memang harusnya sebagai pimpinan negara ya, harusnya beliau juga sudah bisa memperkirakan bahwa kalau memang terjadi pelarian investasi keluar, berarti kan itu dampaknya terhadap pelepasan daripada para pekerjanya. Di samping mungkin juga yang mau masuk atau yang mau ekspansi juga membatalkan atau menunda. Jadi sebetulnya ya ini kembali lagi sejauh mana memang kalau pemerintahnya ini masih populis, masih terus mengkaitkan masalah-masalah ini dengan urusan politis ya. Ya itu memang harga yang dibayar yang mengorbankan daripada para pekerjanya sendiri sih. Jadi kalau saya dengar dari para pekerja, khususnya mereka yang melakukan aksi-aksi ini kan mereka mengatakan karena pemerintah tidak tegas sehingga mereka menekan daripada perusahaannya. Jadi sebetulnya sama nih concernnya, jadi butuh pemerintah yang tegas ya. Tegas dalam arti memang kalau ada perusahaan yang memang di dalam pelaksanaan usahanya itu tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan, khususnya ketenagakerjaan, ya itu harus ada tindakan yang tegas, nggak dibiarin. Akhirnya yang dilakukan teman-teman sama SP tertentu ini bukan terhadap perusahaan-perusahaan itu aja, tapi hampir yang lain-lainnya juga dia lakukan hal yang sama. Ini malah sayang gitu ya, jadi yang sebetulnya udah berjalan baik, tapi malah kena dampaknya dan itu akhirnya malah rugi semua. Pemerintah rugi, pengusahanya juga rugi, karyawannya juga sama juga. Jadi sebetulnya pemerintah kan ya dituntut untuk memberikan jaminan keamanan. Kalau saya pastikan itu jaminan keamanan itu ada dua. Yang pertama jaminan keamanan dari masalah yang kaitannya dengan perlindungan terhadap berlangsungnya kegiatan usaha. Itu yang menurut saya di bawah tanggung jawab dari kepolisian. Yang kedua jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum. Menurut saya itu yang kedua dari sisi peraturan perundang-undangan. Misalkan ya mengenai masalah bagaimana mekanisme penentuan upah, itu kan sudah ada aturannya diputuskan oleh Dewan Pengupahan dan segala macam. Tapi yang sekarang terjadi misalkan seperti di Kalimantan Timur, gubernurnya setelah di demo harganya dinaikkan sampai 48,8%. Di Sukabumi di mana SP sama pengusahanya udah sepakat, kalau nggak salah naik 15% atau berapa, akhirnya bupatinya sepihak menentukan 35%. Itu yang kayak gitu-gitu, itu juga nggak ada kepastian hukum juga itu. Yang kita harapkan sebetulnya win-win. Tapi kalau pemerintahnya memang tetap tidak menyadari tugas tanggung jawabnya, ya akhirnya semuanya lus-lus. Itu yang sebetulnya kita nggak harapkan. Makanya kemarin Apindo juga bersama Asosiasi Industri dan juga dari Serikat Pekerja KSPSI ya, yang juga tidak setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa SP yang radikal dengan bantuan para preman dan sebagainya itu yang menyayangkan tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih mari kita sama-sama ya kita minta pertanggungjawaban dari pemerintah mengenai kepastian hukum baik dari segi masalah keamanan maupun dari sisi diikutinya peraturan perundang-undangan khususnya di hubungan ketenagakerjaan. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.